ini aku datang padamu. Perlahan ku menutup mataku, berbicaralah padaku. Ku siap dengarkanmu, tuntunlah ku menuju jalanmu. Ku tahu kaulah sumber jawaban dari semua tanda tanya hidupku. Arahkanlah diriku untuk mengikutimu, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Dan aku, aku berserah kepadamu Tuhan. Ya aku berserah kepadamu Tuhan. Ku tahu kaulah sumber jawaban dari semua tanda tanya hidupku. Arahkanlah diriku untuk mengikutimu, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Kepadamu Tuhan.